الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Ayuhal ikhwatu fillah, kembali kita melanjutkan kajian dari Al-Fiqhul Muyassaru fi dhab'i kitabi wa sunnah, dan kita masih membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan termasuk di antara perkara yang membatalkan puasa yang telah kita sebutkan pada poin yang kedua, yaitu dhul setubuh, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi seseorang yang berhubungan di siang hari Ramadan dalam keadaan dia berpuasa dan dalam keadaan dia tidak memiliki uzur, dan dia melakukannya dengan sengaja bukan karena lupa, maka dia harus membebaskan budak sebagai kafarah. Apabila dia tidak mampu atau tidak mendapatkan, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apabila dia tidak mampu, maka dia harus memberi makan kepada 60 orang miskin. Dan kafarah ini yang harus disertai dengan qadha. Kafarah, di samping kafarah, dia juga harus mengganti puasa tersebut di hari yang lain disebabkan karena dia telah membatalkan puasanya. Dan apabila seseorang melakukan hubungan tersebut dalam satu hari, dia melakukan hingga 2 kali atau 3 kali, lebih, maka tidak ada yang wajib baginya kecuali 1 kafarah. Tidak ada yang wajib baginya kecuali 1 kafarah. Kecuali apabila dia di satu hari, yakni dia melakukannya 2 hari. Hari Rabu misalnya, kemudian hari Kamis dia juga membatalkan puasanya dengan hubungan, maka dia harus membayar kafarah 2 kali. Dia harus membayar kafarah 2 kali, dan demikian seterusnya. Jika dia melakukan 3 hari atau 4 hari, maka sejumlah hari yang dia membatalkan puasanya disebabkan karena hubungan tersebut, maka dia harus membayar kafarah disertai dengan qadha. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Lalu berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, wa fi ma'na al-jima'. Dan yang semakna dengan al-jima' inzalul maniyyi ikhtiyaran, mengeluarkan mani dengan sengaja. Mengeluarkan mani dengan sengaja. Seperti misalnya seseorang yang berhubungan dengan keluarganya, dengan istrinya tanpa jima'. Tanpa jima', namun menyebabkan maninya keluar, maka menurut beliau bahwa hal yang demikian termasuk di antara hal yang membatalkan puasa. Akan tetapi tidak ada kafarah baginya. Sebab kafarah hanyalah diwajibkan bagi seorang yang berhubungan yang terjadi padanya al-jima'. Namun apabila tidak terjadi, hanya merupakan hubungan lalu kemudian menyebabkan keluar mani, maka yang wajib bagi dia adalah qadha dan bukan kafarah. Demikian pula seorang yang melakukan satu perbuatan yang disebut istimna, terlepas dari keadaan istimna itu termasuk di antara perbuatan dosa, melakukan onani ini termasuk di antara perbuatan dosa, bahkan para ulama menyebutkan termasuk di antara perbuatan dosa besar, dan yang demikian hukumnya haram. Namun terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah yang demikian membatalkan puasa atau tidak? Apakah yang demikian membatalkan puasa atau tidak? Dan al-muallif hafizahullah ta'ala berpendapat bahwa termasuk di antara istimna, karena dia mengeluarkan mani dengan sengaja, maka puasanya batal dan dia harus menggantinya di hari yang lain, namun tidak ada kafarah baginya. Namun tidak ada kafarah baginya. Fa idza anzala shaimu mukhtaran bi taqbilin. Maka apabila orang yang berpuasa mengeluarkan mani dengan sengaja, karena dia mencium misalnya, mencium istrinya atau lamsin atau menyentuhnya atau istimna atau dengan melakukan onani atau ghairi dzalika atau yang semisalnya, yang lainnya yang menyebabkan keluar air maninya, fasada shaumuhu, maka puasanya rusak, puasanya menjadi batal. Li'anna dzalika minasy syahwa allati tunakhidhu shaum, karena ini termasuk jenis syahwat dan jenis syahwat ini bertentangan dengan puasa. Mereka para ulama yang mengatakan batalnya puasa berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, di mana seseorang meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya dan syahwatnya karena aku. Dia meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala dan mengeluarkan mani termasuk di antara syahwat, termasuk di antara melakukan perbuatan syahwat, sehingga menurut para ulama hal yang demikian membatalkan puasa. Wa alaihi al-qada'u dunal kaffarah, sehingga yang wajib baginya adalah mengqada, namun tidak ada kewajiban baginya membayar kafarah. Li'anna al-kaffarata la talzamu illa bil jima'i faqat, sebab membayar kafarah itu tidaklah diwajibkan kecuali apabila seorang melakukan jima', melakukan hubungan. Li wurudin nassi khassan bihi, disebabkan karena ada nas yang nas tersebut khusus menjelaskan tentang seorang yang berhubungan. Adapun selain dari al-jima', dari perbuatan-perbuatan syahwat yang lainnya, kata beliau, maka yang demikian membatalkan puasa namun tidak ada kafarah baginya. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah termasuk di antara perselisihan di kalangan para ulama. Apa yang disebutkan oleh muallif hafizahullah taala ini adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur bahwa apabila seseorang melakukan satu perbuatan syahwat dengan sengaja yang menyebabkan keluarnya mani, maka yang demikian membatalkan puasanya. Yang demikian membatalkan puasanya namun tidak ada kafarah baginya. Dalil mereka yang mengatakan batalnya puasa seorang yang mengeluarkan mani tanpa jima adalah qiyas terhadap jima. Namun mereka mengkiaskan dalam sebagian perkara saja, yaitu hanya dalam hal batalnya puasa, namun bukan dalam hal kafarah. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, hadis yang telah kita sebutkan tadi, hadis qudsi, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya bahwa dia meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya karena aku. Nah, penyebutan syahwat, dia meninggalkan syahwat, menunjukkan bahwa ketika dia melakukan sesuatu karena syahwatnya, maka yang demikian membatalkan puasa. Namun tidak ada kewajiban baginya kafarah. Dan sebagian dari kalangan para ulama berpendapat bahwa tidak ada qada bagi seorang yang mengeluarkan mani, apakah keluar dengan sendirinya ataukah dengan sengaja. Terlepas dari hukum onani itu adalah perkara yang diharamkan. Terlepas dari hukum istimna adalah perkara yang diharamkan. Namun apakah yang demikian membatalkan puasa? Misalnya seorang yang mencium istrinya, lalu kemudian menyebabkan syahwatnya bergejolak, akhirnya mengeluarkan mani. Apakah yang demikian membatalkan puasa? Sebagian para ulama mengatakan tidak membatalkan puasa. Dan tidak ada qada baginya. Dan tidak ada kafarah baginya. Sebab hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang batalnya puasa ini adalah seorang yang melakukan hubungan jima, yang melakukan hubungan dengan keluarganya. Naam, sehingga apabila seseorang tidak melakukan yang disebutkan dalam hadis yaitu al-jima, maka untuk menetapkan qada baginya ini membutuhkan dalil. Untuk menetapkan qada dan membatalkan puasa seseorang disebabkan karena air maninya keluar, maka ini membutuhkan dalil. Adapun hadis tentang jima, maka ini qiyas ma'al fariq. Qiyas padahal tidak memungkinkan untuk dikiaskan. Bahkan mereka yang mengkiaskan pun membedakan antara jima dengan selain jima. Dalam artian jima itu dengan kafarah. Adapun selain dari jima, maka tidak ada kafarah. Adapun alasan yang kedua, hadis wa yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, dia meninggalkan makan, minumnya, syahwatnya karena aku, menunjukkan bahwa seorang apabila melakukan sesuatu dengan syahwat ya, lalu menyebabkan keluar air maninya, maka yang demikian membatalkan puasanya. Maka hadis ini tidak zahir menjelaskan tentang hal itu. Hadis ini hanya mengatakan wa yada'u syahwatahu. Dia meninggalkan syahwatnya. Ya, dan termasuk di antara syahwat seorang mendatangi keluarganya lalu misalnya dia menciumnya ataukah dia memeluk dan yang semisalnya, ya. Namun tidak sampai mengeluarkan mani, maka yang demikian tidak membatalkan puasa padahal itu juga dengan syahwat. Naam. Dan yang masyhur para ulama memahami bahwa yang dimaksud wa yada'u syahwatahu adalah al-jima' yang disebutkan di dalam hadis tersebut yang menyebabkan batalnya puasa seseorang. Oleh karena itu sebagian para ulama berpendapat dan itu adalah madhab Zahiriyah yang dikuatkan oleh Asy-Syaukani, demikian pula As-Sanani dan Al-Imam Al-Albani rahimahumullahu taala bahwa tidak membatalkan puasa kecuali al-jima'. Naam. Dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala ketika mengkritik pendapat Sayyid Sabiq menjelaskan tentang mengeluarkan mani membatalkan puasa, kata beliau la dalila 'alal ibtal bidzalik. Tidak ada dalil tentang batalnya puasa dengan hal tersebut. Ya, wa ilhaquhu bil jima' ghairu zahir. Mengkiaskan kepada jima' ini tidak jelas, tidak zahir. Oleh karena itu berkata Sunani rahimahullahu taala al-azhar annahu la qada' wa la kaffarah illa 'ala man jama' wa ilhaqu ghairi al-mujami' bihi ba'idun. Yang zahir bahwa tidak ada qada dan tidak ada kafarah kecuali seorang yang bersetubuh, orang yang berjima'. Adapun mengkiaskannya kepada seorang yang tidak berjima', maka ini adalah kias yang jauh sekali. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syaukani dan demikian pula Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Muhalla. Dan beberapa riwayat yang datang dari para ulama ussalaf menjelaskan tentang kuatnya dalil ini. Termasuk di antara yang paling kuat yang disebutkan oleh Abdul Razzaq dalam riwayat dalam kitabnya Al-Musannaf dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah ditanya ma yahillu lirrajul min imra'atihi shaiman, apa yang dihalalkan bagi seorang terhadap istrinya sementara dia dalam keadaan berpuasa, kata Aisyah radhiyallahu anha kullu syai'in illa al-jima'. Segala sesuatu halal kecuali al-jima' yang tidak diperbolehkan. Kecuali al-jima' yang tidak diperbolehkan. Ini disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tamamul Minnah halaman 418. Naam. Sampai kemudian halaman 421. Namun disertai dengan peringatan dari beliau bahwa hendaknya seseorang jangan bermudah-mudahan dalam hal ini. Ya, dengan alasan bahwa dia tidak melakukan hal tersebut, dia tidak akan melakukan hubungan, namun hendaknya seorang berusaha menjauhi. Menyelamatkan diri dari hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama tentu yang demikian lebih baik. Dalam artian meninggalkan keluarga, tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan syahwatnya bergejolak, maka itu tentu lebih terpelihara terhadap puasa kita. Dan kita keluar dari perselisihan di kalangan para ulama yang demikian lebih utama. Ya, apalagi kalau kemudian seorang sampai melakukan perbuatan istimna yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebab tidak dihalalkan bagi seorang kecuali kepada istrinya atau kepada budaknya. Adapun selain dari itu, maka yang demikian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pendapat yang sahih dalam hal ini bahwa tidak membatalkan puasa seorang kecuali al-jima' wallahu taala a'lam. Lalu kata beliau amma idza nama shaimu fahtalam, adapun apabila seorang yang berpuasa itu tidur lalu dia mimpi basah au anzala min ghairi syahwatin, ataukah keluar air maninya tanpa syahwat, kaman bihi maradun, seperti seorang yang memiliki penyakit yang menyebabkan keluar air maninya tanpa syahwat, fala yabtul siyamuhu, maka puasanya tidak batal, li'annahu lakhtiyara lahu fi dhalik, sebab tidak ada kesengajaan baginya untuk melakukan hal tersebut. Nah, adapun seorang tidur di siang hari lalu kemudian dia mimpi basah, maka yang demikian ini tidak membatalkan puasa seseorang. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaAllah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.